ada seseorang yang beramal dengan amalan penduduk surga, tapi tidak tersisa kecuali satu hasta gitu ya, dalam risul biro' satu hasta, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia masuk neraka. Itu hadis Nabi. Cuma di sini perlu difahami, dalam hadis yang lain diterangkan, ini ada hadis yang lain yang menjelaskan. Maksudnya ada orang beramal dengan amalan penduduk surga yang tampak pada manusia begitu, tapi yang tidak tampak dia tidak seperti itu. Jadi dia sebetulnya menyembunyikan sesuatu yang orang-orang gak tahu. Taunya orang-orang dia baik. Ternyata ada sesuatu yang tidak baik yang dia sembunyikan. Sehingga akhir hidupnya menunjukkan. Ya, dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah ini. Jadi hadis itu maknanya seperti itu. Bukan orang itu baik terus ikhlas lahir batin, ya, dan sesuai tuntunan Nabi dan sangat baik sekali sepanjang hidupnya, kok tinggal sedikit kemudian masuk neraka. Ini ya bukan maksudnya seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau orang yang seperti itu ya enggak sesuai dengan hikmah Allah, kemudian dia tiba-tiba tinggal sejengkal apa sehasta kemudian beramal dengan penduduk neraka lalu masuk neraka. Jadi seperti yang tadi saya katakan, hadis ini diterangkan oleh hadis yang lain bahwa dia beramal dengan amalan penduduk surga yang tampak bagi manusia. Yakni maksudnya ada hal yang disembunyikan yang tidak baik tidak tampak, sehingga di akhir hayatnya dia su'ul khatimah. Ya. Karena ulama mengatakan bahwa penutup, ya, penutup kehidupan orang itu warisan dari sebelum-sebelumnya. Ya, jadi kalau orang mau husnul khatimah, dia sebelum-sebelumnya harus baik. Ya, orang yang sepanjang hidupnya baik, insya Allah bisa kita pastikan dia akhirnya akan baik. Ya. Karena sekali lagi kata ulama, al-khawatim miratus sawabik. Penutup kehidupan itu warisan dari sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, tapi kalau ada orang yang kelihatannya baik di mata orang, tapi Allah Maha tahu dia menyembunyikan hal yang buruk. Nah, yang buruk ini nanti akan mewariskan keburukan di akhir kehidupannya, sehingga dia su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari hal yang seperti itu. Ya. Nah, ini semuanya juga sudah takdir Allah, tapi sekali lagi takdir Allah itu hal yang tersembunyi. Ya, kita enggak tahu rahasia-rahasia itu. Dan Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Allah tidak akan menzalimi siapapun. Ya. Begitu.